الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال في الفضائل أو الأبواب المتعلقة بالفضائل فيما يختص بالصيام، وفي آخر باب منها، وهو باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الأكل ودعاء الآكل للمأكول عنده. هذه ثلاث مسائل عقد رحمه الله تعالى لها هذه الترجمة، وبدأ بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام حث على تفطير الصائمين، وأن في هذا التفطير ثواب عظيم وأجر جزيل، لا سيما مع فقر الصائمين وشدة حاجتهم، فإن الثواب يعظم والأجر يزيد. وفي هذا أيضا بيان لعظيم فضل الله وسعة رحمته جل في علاه، حيث جعل لمن فطر صائما مثل أجر الصائم. وهذا فيه أن أبواب البر والخير واسعة، وأن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وينبغي على العبد أن يغنم من أبواب البر والخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita di dalam kitab Al-Fadha'il, yaitu keutamaan-keutamaan siam, berpuasa, dan masuk kita pada bab yang terakhir yang berjudul bab keutamaan orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, dan keutamaan orang yang berpuasa yang tempatnya digunakan untuk makan, dan doa orang yang makan, doa kebaikan orang yang makan kepada orang yang memberi makan. Ini adalah tiga permasalahan yang akan disampaikan oleh muallif di dalam bab ini. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis Zaid ibnu Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan tidak akan berkurang dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Di dalam hadis yang mulia ini, beliau SAW memberikan dorongan kepada kita semua untuk memberi makan, memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa, dan bahwasanya pahalanya sangat besar, apalagi apabila orang yang berpuasa tersebut dalam keadaan sangat membutuhkan, maka pahalanya akan semakin besar. Dan ini menunjukkan tentang agungnya keutamaan dan juga anugerah dari Allah SWT, karena Allah SWT menjadikan pahala yang besar bagi orang yang memberi buka, bagi orang yang berpuasa. Disebutkan dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang karunia Allah SWT yang sangat besar kepada hambanya. Oleh karena itu, seorang hamba hendaklah memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang baik ini dan menggunakan amalan-amalan yang saleh ini untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. قال رحمه الله وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذا فيه الشق الثاني في الترجمة فضل الصائم الذي يؤكل عنده وأن من كان صائما يؤكل عنده وصبر عن تناول مرغوبه ومشتهاه حفظا لصيامه فاز بهذا الفضل أن الملائكة تصلي عليه ومعنى تصلي عليه أي تدعو له حتى يفرغوا أو يشبعوا من أكلهم أي من عنده وهذا فيه ثواب للصائم إذا أكل عنده فصبر واستمر في صيامه والحديث في إسناده شيء من الكلام وقد حسنه الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. حديث yang kedua adalah hadis Ummu Umarah Al-Ansariyah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah beliau, kemudian Ummu Umarah menghidangkan makanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Makanlah." Maka Ummu Umarah beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku berpuasa." Maka Rasulullah sallam bersabda yang artinya sesungguhnya orang yang berpuasa malaikat akan mendoakan dia dengan kebaikan apabila ada orang yang makan di tempatnya sampai mereka selesai. Dan mungkin beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam sampai mereka kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Di dalam hadis ini ada masalah yang kedua, permasalahan kedua yang ingin disampaikan oleh muallif di dalam bab ini, yaitu tentang keutamaan orang yang berpuasa yang tempatnya digunakan untuk makan, dan bahwasanya orang yang berpuasa kemudian ada orang yang makan di tempatnya dan dia bersabar tidak mengikuti syahwatnya dan bersabar untuk tetap berpuasa dan tidak memakan makanan tersebut, maka malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Tusalli alaih maksudnya adalah mendoakan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan hatta yafrughu sampai mereka selesai makan. Dan ini menunjukkan keutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang berpuasa, kemudian ada orang yang makan di tempatnya dan dia bersabar dan menahan dan terus berpuasa. Dan hadis ini di dalamnya ada pembicaraan, dan Al-Imam At-Tirmidzi di sini beliau mengatakan hadithun hasan, artinya beliau rahimahullah menghasankan hadis ini. قال رحمه الله تعالى وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذا فيه معاشر المستمعين الشق الثالث من الترجمة، هو دعاء الآكل للمأكول عنده، أي لمن قدم طعاما. والشريعة جاءت برعاية جانب الأدب والمكافأة للمحسنين بالدعاء لهم، بالدعاء لهم. فإذا أكل وتناول ما قدم له يدعو لمن قدم له الطعام بهذه الدعوة العظيمة المباركة: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Kemudian hadis yang ketiga dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW datang kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, dan Sa'ad pun membawa atau menghidangkan roti dan juga minyak. Maka Rasulullah SAW memakannya. Kemudian beliau SAW mengatakan, yang artinya telah berbuka di tempatmu orang-orang yang berpuasa, dan telah memakan makananmu orang-orang yang bertakwa, dan para malaikat telah mendoakan kebaikan untukmu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis ini pengarang ingin menyampaikan kepada kita permasalahan yang ketiga dari tiga permasalahan yang ingin beliau sampaikan, yaitu tentang doa orang yang makan kepada orang yang memberi makan. Dan syariat Islam datang dengan menjaga atau mengajarkan kepada kita adab dan bagaimana membalas orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Di antaranya adalah dengan doa, yaitu mendoakan bagi orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan. Apabila dia sudah makan apa yang sudah dihidangkan, maka adalah dia mendoakan kebaikan bagi orang yang menghidangkan makanan tersebut dengan doa yang berbarokah ini. Beliau SAW mengatakan, aftara indakum sha'imun, telah berbuka di tempatmu orang-orang yang berpuasa, dan telah makan makananmu orang-orang yang bertakwa, dan para malaikat telah mendoakan kebaikan untukmu. Qala rahimahullahu ta'ala kitabu al-i'tikaf babun fadlu al-i'tikaf an ibn Umar radiyallahu anhuma qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواه البخاري. هذه الأحاديث التي ساقها رحمه الله في هذه الترجمة في الاعتكاف وبيان فضله عقدها لبيان ما يشرع للمسلم من أداء لهذه الشعيرة العظيمة، ولا سيما في 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فيها واعتكف أصحابه من بعده، كما في الأحاديث 3 التي ساقها المصنف، حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث أبي هريرة. والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ للطاعة والعبادة، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث كلها دالة على مشروعية الاعتكاف وفضله، وأنه من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاعتكاف معاشر المستمعين عبادة عظيمة وطاعة جليلة، فيها تهذيب للنفوس وتقوية للإيمان وصفاء للقلوب وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى. وذلك أن المعتكف ينقطع عن الناس ويتفرغ لعبادة الله عز وجل في بيت من بيوت الله، طلبا لتحصيل الثواب العظيم، وطلبا أيضا في 10 الأواخر من رمضان لإدراك ليلة القدر. ولهذا يشرع للمعتكف أن يحفظ وقته تمام الحفظ في اعتكافه، ذكرا لله وقراءة القرآن وعناية بالصلاة واجتنابا وبعدا عن كل ما لا يعنيه من حديث الدنيا ونحو ذلك، بل يقبل بقلبه وبدنه عبادة وطاعة وخضوعا لله سبحانه وتعالى، ليفوز بعظيم الثواب وجزيل الأجر، ولينال أيضا الثمار العظيمة التي ينالها المعتكف عندما يؤدي هذه العبادة العظيمة. Kemudian kitab yang selanjutnya adalah kitab Al-I'tikaf, kitab Al-I'tikaf. Dan bab yang pertama adalah bab keutamaan Al-I'tikaf. Dan mu'alif di sini menyebutkan 3 hadis. Yang pertama adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW melakukan i'tikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW dahulu melakukan i'tikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Kemudian beri'tikaf istri-istri beliau setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf setiap bulan Ramadan 10 hari. Kemudian pada tahun di mana beliau meninggal dunia, maka beliau beriktikaf 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, di dalam bab keutamaan i'tikaf, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang apa yang disyariatkan bagi seorang muslim pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yaitu beriktikaf sebagaimana disebutkan di dalam 3 hadis di atas. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan jadi maksud dengan i'tikaf adalah luzumul masjid lil ibadah. Berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan i'tikaf ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di dalam masjid-masjid. Dan beliau rahimahullah, pengarang di sini, telah menyebutkan kepada kita beberapa hadis-hadis tersebut yang berisi tentang keutamaan melakukan i'tikaf dan disyariatkannya melakukan i'tikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan bahwasanya ini adalah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi i'tikaf adalah ibadah yang agung, yang pahalanya besar, yang memiliki hikmah yang banyak, di antaranya adalah untuk membersihkan jiwa, menguatkan iman, membersihkan hati, dan supaya seseorang bersegera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memutuskan hubungan kepada manusia dan mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT di rumah, di antara rumah-rumah Allah SWT, untuk mencari pahala yang besar dan juga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, orang yang beriktikaf hendaknya dia menjaga waktunya untuk berzikir, membaca Al-Quran, melakukan sholat, dan menjauhi segala hal yang bisa memalingkan dia dari i'tikaf, dari ibadah, seperti berbicara masalah dunia dan juga yang lain. Maka hendaklah dia menghadap kepada Allah dengan hatinya dan juga dengan badannya, dengan melakukan ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT, supaya mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan buah yang baik dari i'tikaf. قال رحمه الله كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا كتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله الحرام، بذكر الأحاديث والنصوص الدالة على مكانة هذه العبادة وعظيم منزلتها وعظيم الثواب المترتب على أدائها وإقامتها. قد ساق رحمه الله تعالى في هذا الباب نصوصا عديدة تدل على مكانة الحج وعظيم منزلته وعظيم ثوابه، وقد بدأها بهذه الآية الكريمة الدالة على فرضية الحج على كل مستطيع، لمن استطاع من استطاع إليه سبيلا. قد نزلت هذه الآية في العام 9 من الهجرة، وقد نزلت دالة على فرضية الحج على الناس، تقييد ذلك بالاستطاعة، وواجب على المرء في العمر كله مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وسيورد المصنف رحمه الله من نصوص السنة ما يدل على مكانة هذه العبادة وعظيم منزلتها. Kitab yang selanjutnya adalah Kitabul Hajj, kitab tentang haji. Bab yang pertama adalah bab wajibnya melakukan ibadah haji dan keutamaannya. Bab ini mu'alif berikan kepada kita dan beliau sampaikan kepada kita untuk menerangkan kepada kita tentang keutamaan salah satu dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Dan untuk menjelaskan kepada kita tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan melakukan ibadah haji ini dan besarnya pahala bagi orang yang melakukannya. Dan beliau rahimahullah menyebutkan di sini beberapa nas, beberapa dalil yang berisi tentang keutamaan ibadah haji. Dan beliau mulai dengan firman Allah SWT yang artinya wajib bagi manusia dan wajib bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah lillah, untuk Allah SWT, bagi siapa yang mampu ke sana. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah SWT tidak butuh dengan alam semesta. Ali Imran 97. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu menuju ke sana. Dan ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah dan menunjukkan tentang wajibnya ibadah haji ini bagi manusia, yaitu apabila dia memiliki kemampuan, dilakukan sekali seumur hidup, dan barang siapa yang menambah lebih dari itu, maka ini adalah tatawu, adalah suatu yang dianjurkan. Kemudian beliau rahimahullah akan menyampaikan kepada kita beberapa dalil dari hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan tentang keutamaan haji. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وهذا الحديث دال على فضل الحج من جهة أنه أحد مباني الإسلام الخمسة وأركانه العظيمة التي عليها يقوم هذا الدين. وهذا الحديث فيه بيان عظم شأن هذه الخمس ومكانتها من دين الله تبارك وتعالى، وأن الإسلام مبني عليها، وتشبيه معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البناء الحسي لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام دين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على هذه الأركان الخمس، والاقتصار عليها إنما هو لكونها أساسا لغيرها، وما سواها من الأعمال والطاعات تبع لها. Hadis yang pertama di dalam bab ini adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dibangun Islam di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah, dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, menunjukkan tentang keutamaan haji. dan bahwasanya dia adalah salah satu dari rukun Islam yang dibangun di atasnya agama ini, yaitu agama Islam. Dan ini sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan ibadah haji ini dan juga keutamaan lima perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan bahwasanya Islam dibangun di atas lima perkara ini. Sebagaimana sebuah bangunan, sebuah bina tidak akan tegak kecuali dengan tiang-tiangnya. Maka Islam tidak akan tegak kecuali dengan lima perkara ini. Dan beliau SAW menyebutkan lima perkara ini adalah karena lima perkara ini adalah sebagai asas, yaitu sebagai pondasi. Adapun amalan-amalan yang lain, maka itu adalah pelengkap dari pondasi-pondasi tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم. وهذا الحديث فيه معاشر المستمعين الكرام أن الحج لا يجب في العمر كله إلا مرة واحدة، وهذا من من الله عز وجل وفضله ورحمته بعباده، فإنه عز وجل لم يأمر عباده إلا بما يطيقون وما جعل عليهم في الدين من حرج. وفي الحديث دلالة على التحذير من كثرة المسائل والاختلاف، وأن ذلك سبب الهلاك، كما قال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأن الواجب على العبد أن يحرص استطاع سبيلا إلى فعل المأمور، وأن يتجنب النواهي، وأن يبتعد عن كل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فإنه في هذا الحديث لما ذكر الأوامر قال فأتوا، لما ذكر الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأمر فعل والفعل يحتاج إلى استطاعة، ولهذا علق بالاستطاعة. وأما النهي فإنه قال إذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ولم يقل ما استطعتم، لأن النهي ترك والترك مستطاع. Kemudian selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah berkhutbah di hadapan kami. Maka beliau SAW mengatakan, yang artinya, wahai manusia, Allah SWT telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka andalah kalian melakukan haji. Maka seseorang berkata kepada beliau SAW, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka beliau SAW diam, sehingga laki-laki tersebut bertanya kepada beliau tiga kali. Maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku mengatakan iya, niscaya haji tersebut, yaitu haji setiap tahun, akan menjadi wajib. Dan apabila wajib, maka kalian tidak akan mampu. Kemudian beliau SAW mengatakan, biarkanlah diriku, maka sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena mereka banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Kemudian beliau mengatakan, maka apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya haji tidaklah wajib di dalam seumur kecuali sekali saja. Dan ini adalah anugerah dan juga karunia dari Allah SWT. Dan bahwasanya Allah SWT tidak memerintahkan hamba-hambanya kecuali dengan apa yang mereka mampu. Di dalam ayat disebutkan, wa ma ja'ala 'alaihim fid din min haraj. Allah SWT tidak menjadikan keberatan di dalam agama ini. Dan di dalam hadis yang mulia ini ada peringatan bagi kita semua supaya tidak banyak bertanya dan tidak banyak menyelisihi para nabi. Dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya itu adalah sebab kebinasaan. Kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW di dalam hadis ini, ketika menyebutkan perintah, beliau mengatakan, fa'tu minhu mastata'tum. Hendaklah kalian mengerjakan perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa demikian? Karena yang namanya perintah, ini perlu pekerjaan, perlu dilaksanakan. Sementara sebuah amalan, sebuah pekerjaan, ini membutuhkan kemampuan. Dan ketika beliau SAW menyebutkan larangan, maka beliau mengatakan, fada'uh, hendaklah kalian tinggalkan. Karena yang namanya larangan, ini butuh ditinggalkan. Dan beliau di sini tidak menyebutkan sesuai dengan kemampuan kalian. Qala rahimahullahu ta'ala wa'anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مكانة الحج المبرور من دين الله وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وهذا فيه أن الأعمال متفاضلة وأن الحج المبرور معدود في أفضل الأعمال وأعظمها شأنا ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا أخلص فيه الحاج لله واتبع هدي رسول الله صلوات الله وسلامه وهذه علامة بر الحج أن يكون لله خالصا وللسنة موافقة ومن العلامات لبره أن تحسن حال الحاج بعده فإذا كانت حسنة قبل الحج تكون بعده أحسن وإذا كانت سيئة بعد الحج فإنها تكون بعد الحج حسنة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW ditanya tentang amalan yang paling afdal, yang paling utama. Maka beliau SAW mengatakan, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau ditanya, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad fisabilillah. Kemudian ditanya, kemudian apa? Beliau mengatakan, haji yang mabrur. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang mulia ini disebutkan tentang keutamaan haji yang mabrur dan bahwasanya haji yang mabrur termasuk amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga setelah jihad fi sabilillah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amal-amal soleh ini bertingkat-tingkat dan bahwasanya haji yang mabrur ini termasuk amalan yang paling utama. Dan haji tidak akan menjadi mabrur kecuali apabila orang yang melakukannya ikhlas di dalam melakukan haji tersebut. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah alamat, tanda-tanda dari haji yang mabrur. Seseorang ikhlas di dalam melakukan ibadah haji tersebut dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di antara ciri-ciri haji yang mabrur yang lain adalah apabila keadaan seseorang setelah melakukan ibadah haji tersebut lebih baik daripada keadaan dia sebelum melakukan ibadah haji. Apabila sebelum haji keadaannya sudah baik, maka setelah hajian menjadi lebih baik. Dan apabila sebelum haji keadaannya jelek, maka setelah hajian keadaannya menjadi baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayawm waladathu ummuhu muttafaqun alayh. وهذا فيه أن الحج من أسباب مغفرة الذنوب، لكن بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، وقد جاء في بعض ألفاظه من حج لله أي مخلصا لا يبتغي بحجه إلا وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة وإنما يريد بذلك وجه الله، فلم يرفث، والمراد بالرفث الجماع ومقدماته، ولم يفسق، المراد بالفسوق الخروج عن طاعة الله، وهذا يتناول جميع المعاصي، ومن ذلكم الإصرار على المعصية وإن لم يفعلها في أثناء الحج. فإذا وفق للعبد أن يحج مخلصا لله متجنبا الرفث والفسوق رجع بهذا الفضل العظيم، وهو أنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه أي بلا ذنب مغفورا له. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji kemudian tidak melakukan rafath dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara keutamaan melakukan ibadah haji, bahwasanya ini adalah termasuk sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat melakukan ibadah haji tersebut tanpa melakukan rafath dan juga kufasikan. Di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan man hajja lillah. Barang siapa yang melakukan haji lillah karena Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ampunan ini akan didapatkan bagi orang yang ikhlas, yaitu melakukan ibadah haji tersebut tidak menginginkan riya, ingin dilihat oleh manusia, tidak menginginkan sum'ah, didengar oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan falam yarfuth, tidak melakukan rafath. Dan yang dimaksud dengan rafath adalah berjima' atau mendatangi istrinya, dan juga perkara-perkara yang merupakan mukaddimah pembukaan dari jima tersebut, seperti bercumbu misalnya. Kemudian beliau SAW mengatakan walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan. Yang dimaksud dengan kefasikan adalah keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Di antaranya adalah terus-menerus melakukan kemaksiatan, meskipun dia tidak melakukannya pada saat hari-hari haji. Maka apabila seorang muslim melakukan ibadah haji ini dengan syarat yang sudah disebutkan di dalam hadis, tidak melakukan rafath, tidak melakukan kufasikan, maka diharapkan dia akan kembali dari ibadah ini dalam keadaan bersih dari dosa sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Qala rahimahullahu ta'ala وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. وهذا فيه فضل العمرة، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي ما اجتنبت الكبائر كما جاء تقييد ذلك في بعض الأحاديث. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي ثواب الحج إذا كان مبرورا الجنة، وقد مر معنا المراد ببر الحج. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya umrah ke umrah berikutnya adalah penebus terhadap dosa yang dilakukan di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak memiliki balasan kecuali surga. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan umrah dan keutamaan mengulang-ulang umrah, dan bahwasanya umrah ke umrah berikutnya adalah penebus terhadap dosa yang dilakukan di antara keduanya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Dan beliau SAW menyebutkan bahwasanya haji yang mabrur tidak memiliki balasan kecuali surga. Dan sudah kita sampaikan apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur. Qala rahimahullah وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري. وهذا فيه أن الحج من أنواع الجهاد في سبيل الله لمن وفق للإتيان بهذه العبادة على الصفة والطريقة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مبتغيا بحجه وجه الله سبحانه وتعالى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء لكن أفضل الجهاد حج مبرور بيان لمكانة الحج المبرور ومنزلته العظيمة وما يترتب عليه من ثواب جزيل. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, kami melihat bahwasanya jihad adalah sebaik-baik amalan. Apakah kami tidak berjihad? Itu kaum wanita. Maka beliau SAW mengatakan, bagi kalian sebaik-baik jihad yaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya melakukan ibadah haji adalah termasuk jenis jihad fi sabilillah. Bagi siapa? Bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam ibadah haji tersebut. Beliau SAW mengatakan, bagi kalian sebaik-baik jihad yaitu haji yang mabrur. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan haji yang mabrur dan juga kedudukan yang tinggi di dalam agama ini. Qala rahimahullah wa anha ay ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi 'Arafah, rawahu Muslim. Wa hadha fihi fadl hadha al-yawm al-'azim yawm 'Arafah وأن لله سبحانه وتعالى فيه عتقاء من النار بل هو أكثر يوم لله فيه عتقاء من النار، وأن من وفق للحج ينبغي أن يغنم هذا الوقت الشريف والزمان الفاضل والساعات الكريمة بالإقبال على الله عز وجل بالذكر والدعاء وتكرار كلمة التوحيد كما جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah SWT membebaskan hamba-hambanya dari neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini ada keutamaan hari Arafah dan bahasanya Allah SWT pada hari tersebut membebaskan banyak dari hamba-hambanya dari neraka. Bahkan hari tersebut adalah hari yang paling banyak di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Oleh karena itu, seorang yang melakukan ibadah haji pada hari itu hendaklah memanfaatkan kesempatan emas ini dengan memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa dan juga memperbanyak kalimat tauhid. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, yang artinya sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh diriku dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala rahimahullahu ta'ala وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي لفظ أو حجة معي متفق عليه. وهذا فيه فضل العمرة في رمضان وعظم ثوابها، وأن العمرة في رمضان تعدل الحج أي في الثواب، لأنها تقوم مقام الحج في إسقاط الفريضة. وفي هذا أيضا عظيم فضل الله عز وجل، وأيضا مكانة شهر الصيام وما فيه تضعيف، ما فيه من تضعيف للأجر، فإن العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berdua, bahwasanya Nabi SAW bersabda, umrah di bulan Ramadan sejajar dengan melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah haji bersama diriku. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan melakukan umrah di bulan Ramadan dan bahwasanya dia sebanding dengan haji. Maksudnya adalah di dalam pahalanya dan bukan di dalam menggugurkan kewajiban haji. Dan ini sekali lagi menunjukkan keutamaan dan keagungan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan adalah sejajar sebanding dengan melakukan ibadah haji, dan di dalam riwayat yang lain sebanding dengan haji yang dilakukan oleh Rasulullah, yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alullahu al-karim an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yamunna alaina بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua di dalam setiap kebaikan dan memberikan taufik kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hambanya. Jazakallah khairan ya Syekh atas dars yang disampaikan, juga untuk Ustaz dan Bahra yang telah menerjemahkan dars kita yang penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwatul Islam, saudara kusiman, ada tersisa 5 menit ke depan untuk kita sampaikan pertanyaan di kesempatan sore ini. Dan yang pertama sudah ada Ibu Desi via telepon di Sulawesi saat ini. Silakan Ibu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bu. Ya, saya mau tanya tentang puasa, yang tentang keutamaan puasa yang kemarin. Itu kalau kita puasa Daud, kemudian puasa Senin Kamis, apakah boleh? Maksudnya caranya seperti ini. Senin kita puasa, Selasa tidak, kemudian Rabu kita puasa, kemudian Kamis karena ingin puasa hari Kamis, kita puasa hari Kamis. Ya, kemudian kita sambung lagi puasa Daud hari Jumat. Iya. Berapa lu sih? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. فيما يتعلق بهذا السؤال فإن صيام داود كما جاء في الحديث هو أن يصوم يوما ويفطر يوما، فمن أراد أن يصوم صيام داود فيصوم يوما ويفطر يوما كما كان يصوم داود، وأيا كانت هذه الموافقة للأيام، فقد يوافق في بعضها الأسابيع الاثنين وقد يوافق في بعضها الخميس. فإذا أراد المسلم أن يصوم صيام داود فهذا صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم. Pertanyaan dari pendengar tentang puasa Nabi Daud alaihissalam dan juga puasa Senin dan Kamis. Apabila seseorang melakukan puasa Senin, kemudian pada hari Selasa tidak berpuasa, kemudian melakukan puasa pada hari Rabu, yaitu puasa Daud, kemudian melakukan puasa di hari Kamis, yaitu puasa hari Kamis, kemudian melakukan puasa pada hari Jumat yang merupakan puasa Daud. Maka beliau hafizahullah menjawab bahwasanya puasa Nabi Daud seperti yang kita ketahui adalah seseorang berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari. Maka barang siapa yang ingin melakukan puasa Nabi Daud, maka adalah dia melakukan hal ini, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan terkadang puasa tersebut bertepatan dengan hari Kamis atau hari Senin. Itulah yang beliau sampaikan menjawab tentang pertanyaan dari pendengar. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kita angkat untuk selanjutnya dari pendengar yang kedua, ada Bapak Bahrun Syah di Kampar. Silakan Pak. Dan ini pertanyaan terakhir kita, silakan. Assalamualaikum Syekh. Silakan Pak. Saya mau bertanya, saya kan sudah daftar haji. Tapi kan masih belum lunas, masih bayar BP satu tahun lagi. Membayar belum lunas seperti itu, apakah kita boleh atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. Ya, pertanyaannya gimana? Ya, pertanyaan beliau bahwa beliau sudah daftar haji namun belum lunas, baru bayar DP saja Ustaz, dan satu tahun ke depan akan dibayar secara mencicil, apakah diperbolehkan demikian Ustaz? Ya. Idza kan sayusaddid alladhi alayh min taklifah walau muqassata li aljiha allati أعطته التذاكر والترتيبات لأمور حجه، فإن ذلك لا بأس به. Pertanyaan dari pendengar yang kedua adalah tentang sudah mendaftar ibadah haji dan sudah membayar uang muka tetapi belum lunas dan akan melakukan ibadah haji setahun kemudian, apakah apa yang beliau lakukan ini benar atau salah? Maka beliau hafizahullah azza wajal menjawab bahasanya, apabila dia melakukan hal ini dengan kredit dan akan melunasinya di waktu yang akan datang, maka apa yang dilakukan adalah tidak masalah. Jazakallahu khairan ya Syekh fi khitan hadhihi al-muhadarah natlubu minkum al-ikhtitam. Nasallahu azza wajal لنا أجمعين التوفيق والعون على كل خير، إنه تبارك وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإلى أن ألقاكم على خير في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan kita memohon kepada Allah SWT al-hidayah, dan memohon kepada Allah supaya Allah SWT tidak menjadikan kita bertawakal pada diri kita sendiri. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.